Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, jamaah salat subuh rahimakumullah, dari sekian banyak kesimpulan yang bisa kita buat dari membaca sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pelajaran optimis, sesuatu yang selalu ditekankan dan ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal kali menyampaikan dakwah kepada keluarga dan kerabatnya, masyarakat dan seluruh penduduk Mekah, beliau lakukan itu dengan berdiri di atas asas optimis, tidak pesimis, dan tidak pernah berkecil hati sampai beliau meninggal sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selalu berpikir positif, berprasangka baik, yakin dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketawakalan yang tinggi, rasa sikoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dilengkapi lagi dengan sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan dan ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pendidikan ini, barakallahu fikum, itu betul-betul ditanamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau gambarkan kepada sahabat-sahabatnya, wa'alam, ketahuilah dan sadarilah, lawijta ma'annas, seandainya semua orang bersatu padu, berkumpul, ala an yadhurruk, mereka bersatu, berkumpul, berhimpun untuk mencelakakan dirimu, lan yadhurruk, tidak akan mungkin mereka bisa mencelakakan dirimu. Kecuali memang hal itu sudah ditulis dan ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama halnya juga, seandainya semua umat, seluruh manusia berkumpul, bersatu padu, berhimpun untuk memberikan kemanfaatan bagi dirimu, lan yanfa'uk, tidak akan mungkin mereka bisa berhasil memberikan manfaat untuk dirimu. Kecuali sebatas yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendidikan luar biasa. Ikhwati billah rahimakumullah. Sebuah pendidikan yang seandainya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan meringankan langkah kita dalam menghadapi semua dan sekian banyak problematika kehidupan. Jadi optimis terus. Dan sikap optimisme ini dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di dalam beribadah untuk berdakwah. Hasilnya apa? Buah yang kemudian bisa kita tangkap dari hal ini. Buahnya adalah keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Tidak mengenal rasa takut. Buah dan hasilnya apa? Selalu dalam semangat. Tidak ada istilah lelah, capek. Kenapa? Karena segala sesuatunya dia pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang diri menyampaikan Islam, ajaran tauhid. Ia mengajak umat untuk beribadah itu hanya kepada Allah satu-satunya semata dan tidak melakukan kesyirikan. Sebuah konsep sempurna yang nyatanya bertentangan dengan mayoritas masyarakat ketika itu, bahkan hampir dikatakan semua. Beliau sendiri. Nah, penolakan yang disertai ancaman itu bukan barang baru. Sejak awal seperti itu yang dihadapi dan dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan sekedar ancaman. Sudah terbukti dalam perbuatan fisik mengganggu dan menyakiti Rasulullah SAW. Tetapi apakah Nabi bergeming? Jawabannya tidak. Nabi terus berdakwah, optimis. Dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Optimis bahwa kebenaran itu sebenarnya sesuatu yang dicari oleh umat manusia. Optimis bahwa dihalang-halangi seperti apapun, kebenaran itu tidak akan bisa disembunyikan. Optimis bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah, dialah yang akan membuka pintu hidayah kepada umat. Optimis bahwa apa yang beliau lakukan tidak akan sia-sia. Apa yang beliau lakukan tidak akan sia-sia. Nah ini yang patut kita tiru. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah rahimakumullah. Di dalam jalan dakwah dengan berbagai macam bagian, sekian banyak unsur yang terlibat di dalamnya, masing-masing sesuai dengan kemampuan. Di dalam jalan dakwah ini kita harus membangun optimisme yang tinggi. Optimis bahwa tentunya optimisme itu tidak akan mungkin bisa diraih oleh kita tanpa ada dasar ilmu yang kuat. Bagaimana mungkin dia bisa optimis? Padahal kemampuan ilmunya optimis ternyata masih belum cukup untuk mendapatkan optimis tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala lah, untuk mendapatkan sikap dan rasa optimis kan sudah kita sebutkan tadi beberapa halnya. Dia harus yakin dengan kekuatan Allah, dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala selalu menolong, dia yakin semua telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki hidayah. Dia yakin apa yang dia lakukan tidak akan sia-sia. Ini semua kan tidak akan mungkin bisa diperoleh seorang hamba kecuali dengan belajar talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi. Dengan talabul ilmi, dengan kita belajar agama, optimisme itu akan muncul. Dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita tiru dan kita hidupkan di dalam jalan dakwah. Ada keinginan dari kita untuk mengajarkan dan menyebarluaskan pemahaman Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman as-salafus salih. Untuk maksimal, kita harus memiliki modal yang disebut dengan optimis tadi. Nah, terkadang diakui maupun tidak, tetapi memang kenyataan demikian, kita sudah kalah oleh sikap pesimis. Kita sudah mundur sebelum maju. Bukan hanya diam di tempat, mundur sebelum maju. Terlalu sering kita mengatakan atau mungkin mendengar, ah orang itu susah kalau diajak ngaji, orang itu susah kalau diajak diskusi agama, paling juga ditolak sama dia. Terlalu sering kita ucapkan atau barangkali terlalu sering kita dengar yang seperti ini. Ini sudah pesimis namanya. Sudah pesimis namanya. Barakallahu fikum. Karena pesimis ini akhirnya kita diam. Tidak kemudian terdorong menyampaikan kebenaran. Kita punya teman, keluarga, tetangga, atau siapa saja yang mestinya bisa kita dakwahi, bisa kita ajak untuk mengenal manhaj salaf, akhirnya kita tidak menyampaikan. Kenapa? Pesimis tadi. Paling juga gagal. Paling juga susah menerima. Paling nanti takutnya ujung-ujungnya debat. Ada itu susah. Dan sekian banyak ungkapan-ungkapan lainnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Ada tiga modal utama yang harus kita miliki untuk sukses di dunia ini. Sukses dalam urusan akhirat, juga sukses dalam urusan duniawi. Siapapun dari kita yang mampu mengumpulkan tiga hal ini, sekali lagi dia sukses. Pasti berhasil. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguh. Konsentrasi. Fokus. Semangat. Optimis. Untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Itu yang pertama. Bagaimana mungkin kita akan berhasil sementara sejak awal kita tidak bersungguh-sungguh, tidak memiliki semangat yang tinggi. Totalitas, betul-betul total kita ingin berbuat kebaikan. Itu modal utama. Barakallahu fikum. Kalau totalitas kita miliki, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan banyak jalan untuk kita. Dalam urusan dakwah misalkan, untuk menyebarluaskan dakwah ini, menyampaikan kepada masyarakat muslimin tentang wajibnya kembali dan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dengan pemahaman as-salafus saleh, ini perlu al-hirs, sebuah totalitas juga. Bagaimana mungkin pesan-pesan ini akan sampai kepada masyarakat kalau misalkan kita tidak total. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu mengajarkan kepada kita totalitas dalam dakwah. Bentuk totalitasnya apa? Apa yang beliau punya untuk dakwah? Waktu, tenaga, pikiran, harta, nyawa siap dikorbankan untuk dakwah. Siang malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah secara waktu. Bertahun-tahun lamanya, bukan hanya setahun dua tahun. Bertahun-tahun lamanya, belasan tahun beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Itu kan totalitas namanya, hirs, semangat. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam jalan kaki. Mengunjungi tiap-tiap kabilah di semua kampung. Bukan hanya di Mekah, sampai keluar Mekah. Ini juga disebut al-hirs, semangat, sungguh-sungguh, totalitas. Beliau datangi setiap kampung, tiap-tiap suku, beliau sampaikan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti kalian beruntung dunia dan akhirat. Jadi bukan setengah hati, bukan separuh waktu, tetapi sepenuhnya beliau berkunjung, memanfaatkan musim-musim haji. Ketika masyarakat Arab datang dari berbagai penjuru ke Mekah, Nabi Muhammad SAW tidak lewatkan kesempatan itu. Didatang itu tiap kemah, perkemahan dari para pendatang dari luar Mekah. Itu Nabi Muhammad SAW. Hirs. Nah. Beliau korbankan hartanya di jalan dakwah. Jadi sebelum berpikir ada orang lain yang membantu dalam hal harta, Nabi Muhammad SAW justru berpikir bagaimana memanfaatkan harta yang beliau punya untuk dakwah. Untuk dakwah. Mohon maaf. Sebagai sebuah pembelajaran dan introspeksi buat kita semua. Tanpa ada niatan buruk. Tanpa ada keinginan untuk bersuuban, bukan. Tapi ini introspeksi buat kita. Katakanlah buat saya sendiri. Dalam satu kegiatan, sebuah rencana atau program, dibutuhkan dan diperlukan biaya. Dibentuklah panitia kecil, terdiri dari beberapa orang ikhwan, untuk menyusun, menyebarluaskan, mengelola, menyalurkan dana yang dikumpulkan. Penggalangan dana dalam istilah kita. Subhanallah. Tanpa kita sadari, kita mengajak orang lain untuk mengumpulkan dana. Padahal bisa jadi kita yang ditugaskan menggalang, kita yang ditugaskan menyampaikan kepada orang, malah tidak memberi sama sekali. Panitia 5 orang, 10 orang. Sudah 2 hari. Sudah ada yang masuk? Belum, Ustaz. 5 hari kemudian sudah ada yang masuk dana? Belum, Ustaz. Ada 500 ribu. Dari siapa? Dari si Fulan. Ini introspeksi buat kita. Nah, 10 orang panitia yang ditunjuk itu apa yang dia berikan? Mestinya sebelum berpikir orang lain memberi, dia yang pertama kali. Nah, sebelum kita mengajak orang lain dalam rapat yang kita laksanakan, sebelum diumumkan, ayo kita kumpulkan di antara kita sendiri. Kita kan ada 10 orang ditunjuk, diberi beban dan tanggung jawab untuk menggalang dana misalkan, dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang elegan tentunya. Tidak asal minta-minta, tidak. Sebelum disampaikan kepada orang lain, kita sendiri bagaimana ini? Agar diberkahi. Sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, ada contoh dari kita. Sudah. Saya sekian. Kumpulkan. Ya. Berarti kita punya modal 2 juta. 2 juta pertama itu dari siapa? Dari panitia. Itu pelajaran penting. Barakallahu fikum. Nabi Muhammad SAW dulu di awal-awal Islam, siapa yang kemudian membiayai perjuangan dakwah? Padahal waktu itu berapa orang yang masuk Islam? Beliau membiayai sendiri dakwah fisabilillah. Istrinya Khadijah bintu Khuwailid yang kaya raya itu membantu dengan setulus dan sepenuh hati. Sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk dari al-hirs. Yang dalam salah satu artinya adalah totalitas. Waktu tadi sudah kita sebutkan. Siang, malam. Tempat juga seperti itu telah kita sebutkan. Tiap-tiap suku, tiap-tiap kabilah. Di tiap-tiap kemah orang yang berhaji datang. Biaya harta. Beliau salurkan fisabilillah. Berjihad betul-betul berjuang di jalan Allah. Tenaga itu beliau lakukan dengan jalan kaki. Kadang sendiri, kadang ditemani Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Beliau tidak membeda-bedakan antara yang kaya, yang miskin, yang bangsawan, rakyat jelata, anak kecil maupun orang tua. Beliau tidak beda-bedakan. Sehingga di awal-awal Islam banyak anak-anak kecil, remaja-remaja itu yang tertarik kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu bukti bahwa al-hirs yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau praktekkan sendiri dan beliau tunjukkan kepada kita. Semangat. Barakallahu fikum. Sehingga ada benteng yang kokoh sehingga beliau tidak terpengaruh dengan berbagai macam omongan, cemoohan dari orang, sikap yang tidak bersahabat atau bahkan memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hirsnya luar biasa. Setiap kali ada kemungkaran, beliau tegur. Setiap kali beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk satu bentuk kebaikan, segera disampaikan. Itu namanya al-hirs. Semangat. Itu beliau lakukan dengan optimis. Jalan kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwati fillah rahimakumullah, adalah wasta'in billah. Memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi selalu menyerahkan dan memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan wasta'in billah. Dan mintalah pertolongan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita memiliki sebuah rencana atau akan melaksanakan satu program, sering kita mengatakan yang penting doa ya ikhwan. Jangan lupa doanya. Masya Allah, kalau mau kita introspeksi, ternyata masih lebih didominasi dengan sesuatu yang bersifat pemanis bibir saja. Nah, pemanis bibir saja. Ada masalah dalam menjalankan program dakwah misalkan. Kita share di grup. Berdoa ya ikhwan, berdoa banyak-banyak, doa banyak. Cuma nulis saja. Nulis baca doa, nulis baca doa. Belum cukup ya akhi. Belum cukup saudaraku seperti itu. Ketika kita sudah mengatakan, ayo banyak-banyak doa. Berdoa ya ikhwan, doanya mohon. Ya betul-betul kita berdoa. Kita sebutkan dalam doa kita, apa kesulitan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Sebutkan dalam doa kita. Ngurus proses surat izin, pemberitahuan, mengadakan daurah misalkan. Waktu terbatas, ya. Sementara harus segera selesai untuk urusan yang lain-lainnya. Nah, kita merasa kalau ada unsur dipersulit, bawa sana bawa sini, baru aduh sebentar lagi nih, tolong doanya. Ya berdoa, berdoa, berdoa. Apa doanya? Hanya tulis doa, doa, doa, tapi tidak berdoa? Mestinya kan berdoa, ya Allah, berikanlah kemudahan buat kami untuk memperoleh surat izin atau surat pemberitahuan dari aparat yang terkait. Ya Allah, berikanlah kemudahan untuk saudara-saudara kami sekarang ini yang sedang sedang berusaha untuk mendapatkan surat pemberitahuan tersebut. Ya Allah, lunakkanlah, lembutkanlah hati para petugas yang terkait dengan surat pemberitahuan yang kami inginkan. Nah, begitu baru. Ya, bukan cuma doa, doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran copy paste. Copy paste jadi satu grup, pesertanya 30-40 orang, semuanya sama tulisannya titik koma. Yang kenapa copy paste, copy paste, copy paste? Yang kita inginkan bukan cuma pemanis bibir saja, tapi betul-betul wasta'in billah. mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kesulitan dakwah, ada orang yang tidak suka. Berusaha menghalang-halangi, mencegah dan yang lainnya. Kita mengatakan doa, doa, doa, doa. Tapi apa doanya? Hanya mengatakan doa tetapi tidak berdoa. Nah, oh, itu kan sudah doa sendiri, Ustaz. Iya, tapi kita lebih ingin lebih dari itu. Doa, ya Allah, berikanlah keikhlasan buat kami. Ya Allah, kami mohon maghfirah dan ampunan darimu. Karena barangkali karena dosa-dosa dan kesalahan kamilah dakwah ini kemudian ada orang yang membenci dan memusuhi. Ya Allah, lindungilah kami. Ya Allah, lembutkanlah hati masyarakat kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, berkailah dakwah ini. Ya, itu berdoa. Apalagi di waktu-waktu yang khusus. Artinya waktu-waktu yang mustajab. Jangan sampai kita lakukan. Itu modal yang tidak bisa kita lupakan juga. Wasta'in billah. Mintalah selalu. Mohonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar dimudahkan dan diringankan jalan kita. Dan itu berlaku untuk apa saja. Mau belajar, mau menikah, pengin punya anak, pengin punya usaha. Semuanya. Tanpa terkecuali, mau menghafal Quran, mau belajar hadis, belajar bahasa Arab, ingin bangun rumah, ingin bangun pondok, ingin menerbitkan buletin, buku saku, ingin mendidik anak-anak di kelas, Anda sebagai seorang pengajar di kelas, semuanya tanpa terkecuali. Untuk sukses dan berhasil, yang pertama, al-hirs, semangat sungguh-sungguh, serius, totalitas, ya, sepenuh hati. Yang kedua, minta selalu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa, tapi ingat bukan hanya pemanis bibir saja, bukan cuma nulis ya, kita harus banyak-banyak doa. Ya, banyak-banyak doa apa bentuknya? Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz. Jangan pesimis, jangan merasa tidak bisa. Jangan kalah sebelum maju. Al-ajiz itu merasa tidak mampu. Belum maksimal kita berbuat, kita sudah simpulkan, saya tidak bisa. Padahal dia belum maksimal. Nah, belum betul-betul berkorban. Nah, belum betul-betul berkorban. Kayaknya tidak mungkin. Baru melangkah 1, 2, 3, sudah mengatakan, kayaknya tidak mungkin. Ini sesuatu yang perlu kita perbaiki, satu penyakit yang harus disembuhkan dari cara berpikir kita, prinsip memandang. Wala ta'jaz. Jangan berkecil hati, jangan pesimis, jangan mudah menyerah. Nah, yang pertama itu dalam bentuk perintah, yang ketiga dalam bentuk larangan. Yang pertama perintah untuk optimis, perintah untuk totalitas, perintah untuk sungguh-sungguh semangat. Yang ketiga tadi, larangan untuk kecil hati, untuk pesimis. Yang kedua, pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal apa saja, ketika tiga hal ini bisa kita kumpulkan, kita himpunkan, sukses dan berhasil insyaallah. Sukses dan berhasil insyaallah. Mau buka usaha, apa saja, usaha kue kah, usaha roti, ya, buka warung kecil-kecilan, usaha apa saja. Yang paling pertama itu adalah totalitas tadi, hirs. Mulai mengadakan kajian, pengkajian. Ini kira-kira, apa namanya, kue atau roti yang digemari masyarakat di sekitar sini apa. Yang mereka inginkan ini rasa atau harga. Maksudnya harus diteliti itu. Ini orang itu senangnya yang penting murah, entah rasanya seperti apa, atau yang penting rasa. Jadi harganya tidak masalah. Diteliti. Oh, ternyata begini. Setelah itu dia cari referensi. Nah, cari referensi itu buku-buku atau tulisan-tulisan untuk cara membuat kue. biar lebih enak cara penyajiannya seperti apa. Dia kumpulkan informasi, sharing dulu. Dia tanya ke orang-orang yang sudah sukses sebelumnya. Dulu memulai kerja bagaimana usaha kue ini segala macam. Dia kumpulkan informasi itu. Nah, dia cari model totalitas. Jadi bukan asal bikin kue saja laku, tidak laku, tawakal. Nggak bisa. Langkah ini dulu harus ditempuh. Kalau mau sukses kan gitu ya. Ini kue, belum nanti sampai usaha buat apa? Buat barang, buat tas, buat sandal, sampai buat perumahan. Ini semua modalnya dari sini. Kita contohkan kue. Kan kue. Karena itu juga akan berlaku untuk yang lain. Kumpulkan dulu semua, ya. Nah, lokasi. Jangan sampai asal pilih. Kanan sudah ada yang jual, kiri sudah ada yang jual. Cari lokasi yang strategis. Kumpulkan ini semua. Yang kedua, barakallahu fikum, selalu berdoa kepada Allah. Dalam proses semua tadi, doa kepada Allah, ya Allah, ya kan, pertemukanlah saya dengan orang-orang yang bisa membimbing saya dalam usaha buat kue. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk mendapatkan tempat yang murah tapi strategis. Boleh enggak berdoa seperti itu? Boleh enggak? Harus kok boleh. Harus berdoa, ya Allah, mudahkanlah saya untuk dapatkan tempat yang bisa disewa strategis murah. Doa. Allah suka dengan yang seperti itu. Allah mencintai hambanya yang selalu meminta. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar dalam meracik apa komposisi adonan tepat, tidak salah. Berdoa, ya Allah, mudahkanlah saya untuk mendapatkan informasi atau referensi yang bagus. Doa semua. Ya Allah, mudahkanlah bagi saya untuk mendapatkan modal yang cukup. Doa, doa terus, doa. Ya Allah, lindungilah kami dari niat-niat yang buruk. Ya Allah, lindungilah saya dan jagalah saya dari orang-orang yang tidak suka. Ya Allah, lariskanlah dagangan saya. Boleh enggak berdoa seperti itu? Bukan boleh, harus. Kepada siapa kita meminta kalau bukan kepada Allah? Doa semuanya. Ya Allah, berikanlah kesabaran buat saya dalam memulai usaha ini. Itu doa, doa. Yang ketiga, jangan pesimis. Sudah dua langkah yang pertama dan kedua tadi dilakukan. Yang ketiga, tidak boleh pesimis, tidak boleh cepat menyerah. Baru saatnya hari buka, tidak ada yang beli. Hari kedua yang beli cuma satu. Hari ketiga terus sedikit-sedikit. Ah, kayaknya gagal ini saya punya usaha. Ganti lagi. Ini yang enggak boleh yang seperti ini. Nabi kan sudah berpesan, wala ta'jaz. Jangan merasa tidak mampu, jangan kecil hati, jangan pesimis. Apalagi namanya bisnis makanan. Sabar. Barakallahu fikum, sabar. Kita kan tadi sudah bersungguh-sungguh dari awal buat banner tulisan. Sedia macam-macam kue khas Sulawesi Selatan. Khusus Anda, saudaraku, kaum Bugis dan Makassar. Sebutkan nama kue-kuenya. Saya tidak tahu apa nama kuenya. Taunya cuma barongko aja. Semua jenis kue tulis di situ. Pasang banner. Itu masuk dalam yang pertama tadi, sungguh-sungguh. Nah, bukan cuma alah jalan aja pasrah. Dipikir karo mlaku katanya. Pikir sambil jalan enggak bisa. Buat bannernya yang bagus. Sederhana saja, enggak usah terlalu banyak warna. Backgroundnya putih, tulisannya misalkan hitam. Sederhana saja. Tulis halal. Nulis halalnya pun pakai bahasa Arab. Halalun. Begitu. Jadi orang lihatnya, oh, pas ini. Yang jualan bapak-bapak haji pakai jenggot, berarti betul-betul halal ini. Kan itu ya. Atau misalkan halal, sehat, higienis. Tapi bukan cuma slogan, betul-betul halal, sehat dan higienis. Tempatnya tidak terlalu mahal-mahal. Yang penting sehat, pakai etalase kecil, tutup, ya kan. Ada apa namanya? Lilinnya sedikit atau apa untuk mengusir atau menghalangi lalat dan teman-temannya. Tempatnya bersih. Ya, walaupun kecil, tapi bersih. Kasih wewangian sedikit, plastik disediakan, jualannya pakai celemek. Tahu celemek enggak? Kain itu, kayak koki itu kain. kan itu. Ambil kuenya pakai apa penjepit, kita sendiri pakai kaos tangan, pakai masker sedikit. So, higienis sehat. Jadi orang itu lihat, ih masya Allah orang jualan kue. Biasanya orang jualan kue kan pakai baskom keliling begini, kue, roti. Ambil roti kasih masuk di plastik, tidak pakai cuci tangan misalkan. Kan gitu ya, garuk pipi sedikit, beli satu, iya ambil baru garuk pipi. Artinya kan orang ini kan jadi satu hal yang dipertimbangkan juga oleh para pembeli. Ketika kita bisa tampil higienis itu pakai masker. Masker itu yang di apotek murah 2.000-3.000 rupiah itu. Yang pakai kaos tangan yang plastik itu. Baru pakai penjepit, buka. Nah. Masukkan di plastik juga yang bagus. Kan itu. Kalau bisa plastik di sablon sedikit kah? Kan itu. Ada tulisannya, kue khas Makassar, kue khas Bugis. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa datang lagi besok pagi. Ini misalkan. Ya itu cuma kata-kata yang orang mungkin biasa tapi baca, jangan lupa datang besok lagi. Kan itu. Masya Allah, itu namanya bagian dari yang pertama tadi, sungguh-sungguh totalitas tadi. Nah. Yang ketiga tadi sudah saya sampaikan, jangan pesimis baru satu hari dua hari tidak ada orang beli. Bukan tidak ada orang beli, belum ada yang mau beli. Tapi bukankah kita sudah usaha dengan semacam iklan itu tadi? Orang lewat. Berapa ribu orang lewat itu dalam beberapa hari. Jangan dikira mereka lewat itu tidak membaca. Mereka membaca. Sementara kita sabar menunggu. Kan, sabar menunggu dengan posisi seperti itu, sudah bersih, sehat, higienis. Kita menunggu terus. Jangan dikira orang itu tidak membaca, pasti membaca. Kue Makassar, kue Bugis. Kue khas Sulawesi Selatan, kue khas Sulawesi. Itu nanti satu-satu mereka kalau ada keperluan, misalkan mau rapat keluarga, mau makan-makan, anaknya minta jajan, mereka tanya, pokoknya saya mau khas yang kue Bugis, kue Makassar, mama. Mamanya pikir, aduh anak, mau beli kue Makassar, Bugis di mana? Aduh, yang roti biasa saja kan di warung, tidak mau, pokoknya khas Bugis, khas Makassar. Mama yang bikin, mama tidak bisa bikin, anak. Akhirnya, di sana itu ada yang jual kue Bugis Makassar. Sebentar. Mama baru ingat. Beli satu. Rasa enak. Masya Allah. Kan itu. Tidak terasa kan kita sudah marketing untuk penjualan pemasaran sedikit. Sabarlah. Wala ta'jaz. Jangan kecil hati. Jangan sedih. Barakallahu fikum. Kok sampai cerita kue ini paling? Ini Islam ini yang mengajarkan. Luar biasa kan? Kue. Saya berikan contoh kue itu apa? Silakan Anda semua pukul rata itu semua yang kita lakukan di dunia. Itu prinsipnya seperti itu. Bukan cuma jualan kue. Nah, semuanya kembalinya ke sini. Apalagi urusan akhirat. Barakallahu fi. Urusan akhirat. Kita ingin berdakwah. Seperti itu juga modalnya. Ingin menyampaikan pemahaman salaf kepada masyarakat muslim. Ini juga modalnya. Yang pertama totalitas, ya, bagaimana dakwah itu dikemas dengan baik, dikemas dengan bijak, menarik, mulai dari cara-caranya, sarana dan metodenya, semua. Nah, seperti yang masalah kue tadi, tinggal diaplikasikan saja. Jangan lupa berdoa, ya Allah ikhlaskanlah niat kami, ya Allah perbaikanlah tujuan dan maksud kami, ya Allah berkahilah dakwah ini, ya Allah. Ya Allah. Terus doa dalam tiapnya. Ya Allah mudah-mudahan buletin yang kami buat ini engkau berkahi. Ya Allah mudah-mudahan buletin yang kami buat ini bisa diterima ketika dibaca orang. Ya Allah mudah-mudahan buletin ini adalah bentuk jerih payah dan usaha kami. Maka terimalah ya Allah. Doa terus. Yang ketiga juga seperti itu. Jangan pesimis. Sudah sekian tahun berdakwah tidak ada juga orang yang datang bertambah. Itu-itu saja orangnya itu. Jangan pesimis. Dengan buletin, dengan buku saku, dengan radio streaming, dengan stiker yang dibuat, dengan spanduk yang kita pasang di pinggir jalan. Untuk pondok kita dengan pelang, ada tulisan seperti itu ya, papan nama. Sabar saja. Nah, karena yang namanya dakwah salaf itu ibarat madu atau gula. Semut yang akan datang. Semut yang akan mencari. Dakwah ini adalah dakwah yang dibangun di atas fitrah dan akal sehat manusia. Artinya bisa diterima oleh fitrah dan akal sehat manusia. Kenapa? Karena dasar hukumnya jelas Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Ketika kita sudah maksimal totalitas untuk menyampaikan dakwah, itu nanti satu persatu orang akan datang. Kenal. Datang, tanya. Nah, nanti ada, apa namanya, orang Maros bekerja di Jawa. Kan itu. Dia punya tetangga, orang Maros juga. Misalkan, tertarik. Pulang ke sini, pulang ke Maros, akhirnya dia telepon. Kalau di Maros itu kenal tempat kajian salaf di mana? Oh, di sini alamatnya. Di Buntemate nih, Kecamatan Mandai. Di mana itu? Dekat Kostrat. Kan itu. Dekat Kostrat. Betul kan? Kari apa? Karyango. Di bagaimana? Masuk sedikit saja itu sampai. Oh iya, datang satu. Jadi jangan pesimis. Jangan pesimis. Itu modal tiga hal ini. Silahkan diaplikasikan untuk semua yang kita lakukan di dunia ini, insya Allah tidak akan lepas dari tiga hal ini. Kalau kita sudah maksimal seperti itu, apapun hasilnya, pesan Nabi dalam hadis yang sama di akhir, jangan mengatakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jangan sesali kalau sudah sesuai koridor syar'i, apapun hasilnya jangan sesali. Sampai mengatakan seandainya saya lakukan seperti ini, pasti hasilnya kayak gini. Kalau begini dulu kita pasti begini. Seandainya saja kita begini, tidak akan mungkin begini. Jauhkan kata-kata seperti ini. Kenapa? Kita sudah maksimal. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sia-siakan. Katakan di dunia kita tidak melihat hasilnya, Allah akan perlihatkan dan tunjukkan hasilnya di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.